আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম আলা রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবি'আহু বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। ইখওয়া ফিল্লাহ, kembali Allah bahagiakan kita di majelis cahaya hati yang insyaallah semua hati kita diberi cahaya oleh Allah, cahaya ridho-Nya, cahaya rahmat-Nya, cahaya ampunan-Nya, hidayah, cahaya hidayah-Nya, cahaya berkah-Nya. Indah ya ikhwah, subuh-subuh di masjid sama keluarga kita Arifin, sama anak-anak Arifin dari umur 4 tahun tuh. Awalnya digendong dulu sampai di masjid tidur, sekarang Arifin menikmati Azka, Alvin, Amar. Allahu akbar walillahilham. Yang keempat Syahla perempuan ya. Kemudian yang kelima Jia. Kemudian yang keenam masih bayi ya, Muhammad ahya fillah. Agar seperti Nabi Muhammad yang menghidupkan dakwah di jalan Allah jalan-jalan. Jadi nama itu ada doa semua. Allahu akbar walillahi alham. Ada lagi nama anak Arifin berikutnya, tidak Arifin sebutkan di sini takut diambil namanya. Kali ini kita bersama Ustadz Ahyar, ini Ustadz yang lembut ya, tapi kalau main futsal tendangannya kencang sekali. Allahu Akbar. Kita mengkaji judulnya apa Ustadz? Bahaya ghibah. Bahaya ghibah. Surah Al-Hujurat ayat 12 ya, ini imam kita, suaranya indah sekali, imam besar Masjid Az-Zikra. Silakan. Di rumah muka dimanapun. Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya duduk sama teman, lagi berjalan, profesi, satu angkatan, satu jenis, lagi tidur bahkan sama istri, suami, kita sering lupa. Apa itu? Ngomongin orang lain. Kadang ini biasa. Ternyata awalnya ngomongin yang baik, ujung-ujungnya kejelekan orang lain, ujung-ujungnya dosa orang lain. Nah, ini yang harus sedikit kita pahami. Apakah yang disebutkan dengan itu? Ternyata apa yang kita ucapkan itu dinamakan oleh Rasulullah Subhanahu wa taala itu adalah ghibah. Bukan hibah ya, tapi pakai ghibah. Kalau hibah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang disebut dengan ghibah?" Sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lah yang tahu." "Wahai sahabatku, ghibah itu apabila kalian menyebut sesuatu yang tidak, apabila kalian menyebut sesuatu tentang saudaramu, ternyata dia tidak suka, itulah ghibah." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau memang yang kami omongkan itu memang ternyata ada pada dirinya? Kalau memang yang kalian omongkan itu terbukti pada dirinya, itulah ghibah. Dan kalau tidak terbukti pada dirinya, itu adalah fitnah yang mengada-ngada." Jadi benarnya saja sudah dosa besar ya, ghibah. Apalagi salah, jadi fitnah. Jadi benar saja ghibah itu sudah salah. Emangnya memang kayak gitu kok Ustaz? Iya. Kadang-kadang bilang, jangan bilang ini rahasia, rahasianya. Maaf nih, ini bukan ghibah. Ya udah ghibah, pakai maaf lagi. Ini kerjaan bapak-bapak nih. Ya bapak-bapak ini, kalau udah kumpul di arisan ini bapak-bapak ini, Masya Allah. Kadang-kadang pagi-pagi Ustaz beli sayur bapak-bapak ini, udah ghibah. Yang digibahi istrinya lagi, dasar bapak-bapak ini. Ya bu, omelin nih bapak-bapak ini. Kadang-kadang di majelis taklim yang diomongin ustadznya lagi. Ya Allahu Akbar. Kalau ibu-ibu kan hobinya sepak bola. Allah terus ustadz. Contoh, suatu ketika Said bin Zabit sedang memberi halaqah seperti ini di dalam masjid. Yang mendengar itu adalah sahabat-sahabat Ali Sufa. Rasulullah SAW berada di dalam rumah beliau, tidak jauh dengan masjid di rumah beliau itu. Tiba-tiba ada orang datang membawa daging ke rumah Rasul. Ini ahli Sufa kelihatan sama mereka. Kata sahabat, "Hai Zaid, coba dong kau datang kepada Rasulullah, minta itu daging yang tadi diantar oleh sahabat. Kami kepengen makan daging, udah lama sebulan belum makan daging." Oke lah kalau begitu, ini Zaid bin Sabit sedang memberi halaqah. Ketika Zaid bin Sabit berdiri, ini sahabat ngomong seperti ini, "Ngapain Zaid yang pergi ya? Padahal kalau kita ketemu sama Rasul juga bisa." Yang kedua, "Kok berani Zaid memberi halaqah kepada kita? Kita ketemu sama Rasul juga bisa." Gitu. Bahasa kan digaris bawahin tadi, bahasa tadi seperti itu. Ketika Zaid sampai bertemu dengan Rasul, "Ya Rasulullah, ada pesan dari ahli Sufah yang bahwa mereka titip salam kepada engkau. Tadi ada sahabat bawa daging, mereka yang makan daging itu." Apa jawab Rasul? Sampaikan kepada mereka, "Mereka itu sedang makan daging." Datanglah Zaid kepada sahabat Ali Sufa, "Wahai sahabat," kata Rasul, "kalian sudah makan daging." "Wahai Zaid, demi Allah, kami sudah sebulan belum makan daging. Bingung Zaid, datang lagi kepada Rasul.